Hasan, ijlis. Anta, ikra. Abu Sulaiman. Innama bu'ittu li'utammima makarim al-akhlaq. Rawahu al-Bukhari fi adabil fil fil adabil mufrad wa sahahu al-Albani. Lagi. Al-Malik. Al-Malik ibn Huwayris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli rawal qa'i. Nah, ahsant. Anta. Abu Bakar. An Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli rawal Bukhari. Artinya dari Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hasan, ijlis. Aina sahabatukum? Aina ashabukum? Hah? Aina al-akharu? Hah? Kenapa sedikit yang hadir? Diingatkan enggak tadi? Taklim nanti malam. Hah? Kawan-kawannya diingatkan enggak tadi? Tidak, tak jauh. Oh. Ingatkan pas pulang sekolah, ingatkan nanti malam taklim juga. Ya, kali-kali saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Barakallahu fikum. Ayuhal akhibbah, barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan sirah. Kita masih dalam membaca kitab Tahdzib Ibnu Hisyam, kitab sirah Tahdzib Ibnu Hisyam. Sampai kita pada pembahasan selesainya kerajaan Tubban As'ad. Tubban As'ad dan kerajaannya dipimpin oleh anaknya, turun dari sang ayah turun ke sang anak. Jadi anaknya yang menjadi raja. Falamma malaka ibnuhu Hassan ibnu Tubban As'ad sara bi ahli Yaman yuridu an yata'a bihim ardal Arab wa ardal A'ajim. Tatkala raja Hassan menjadi raja, yaitu anaknya Tubban As'ad, dia berkeliling negeri, negeri Arab dan negeri A'ajim, negeri-negeri Ajam lainnya. Negeri Ajam yang lain, negeri Arab dan negeri Ajam dikelilingi dengan tujuan ingin menguasai negeri-negeri tersebut, ingin berkuasa di negeri-negeri tersebut. Jadi tidak puas hanya berkuasa di negeri Yaman saja. Inilah orang sebelum datangnya Islam. Ini sebelum datangnya Islam. Tidak puas, hawa nafsu menguasainya, keinginannya kuat, ingin menguasai negeri-negeri yang lain juga. Kelilinglah dia. Dibawanya bara tentaranya dari kalangan Himyariyun, orang-orang Himyar, dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman. Keliling ke negeri Arab dan negeri Ajim. Hatta idza kanu bi ardil Bahrain, sudah satu persatu tempat dikunjungi sampai pada negara Bahrain. Bahrain. Sekarang masih Bahrain namanya. Bahrain. Bahrain itu artinya dua sungai. Bahrun. Dua sungai, dua laut ya. Bahrun artinya laut. Bahrain dua laut. Dalam keadaan nasab atau jar. Rafa'nya Bahrani. Isim mutsanna. Itu kalau artinya secara terlek. Cuman dinamakan Bahrain, Allah a'lam. Kenapa dinamakan Bahrain? Allah a'lam apa sebabnya. Sampailah mereka di negeri Bahrain. Karihat Himyar, sudah sampai negeri Bahrain, orang-orang Himyar, tentara-tentara Himyar mulai jenuh. Wa qabailul Yaman al-masiru ma'ahu. Demikian pula tentara-tentara yang berasal dari kabilah-kabilah Yaman yang berjalan bersama Hassan ikut jenuh juga, capek. Jalan-jalan terus kita ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Waradu raja'ata ila biladihim wa ahlihim. Mereka ingin pulang ke negeri mereka dan bersua dengan keluarga mereka. Fakallamu akhan lahu yuqalu lahu Amrun. Akan tetapi mereka enggan untuk berbicara dengan Hasan karena seorang raja, raja disegani, ditakuti. Namun mereka memiliki pikiran yang licik, yang jahat. Mereka ingin membunuh Hasan, akan tetapi dengan cara yang sesuai dengan mereka rencanakan. Caranya adalah mereka pergi bertemu dengan Amr. Amr ini saudaranya Hasan. Supaya Amr saja yang menjadi pemimpin, Amr saja yang membunuh, jangan mereka. Karena Amr ini punya kekuatan, dia keturunan raja juga. Ini rencana licik mereka. Dan Amr ketika itu ikut bersama mereka, jadi tentaranya Hasan, termasuk tentaranya Hasan, dalam berkeliling di negara-negara. Faqala lahu, di antara mereka berkata kepada Amr, "Uqtul akhaka Hasan." Wahai Amr, bunuhlah saudaramu Hasan. "Wa numallikuka 'alaina." Kami akan mengangkat kamu. Kami akan mengangkat engkau menjadi raja. "Wa tarji'u bina ila biladina." Akan tetapi syaratnya engkau harus kembalikan kami ke negeri kami. Kita pulanglah. Capek kita gini-gini terus. Bunuh itu saudara. Habis itu pulangkan kami. Kita pulang sama-sama ke Yaman. Kita hentikan misi ini. Tidak bagus yang seperti ini. Kita meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Akhirnya Amr ibn Tuban As'ad merasa mendapat angin segar. Bisa menjadi raja dengan cepat dan mudah. Akhirnya menyetujui usulan ini. Na'udzubillah, membunuh saudara sendiri gara-gara dunia. Itulah ayuhal ahibbah barakallahu fikum, cinta dunia itu petaka. Cinta dunia yang diperturutkan petaka. Di sini kita mengambil pelajaran. Tidak baiknya mencintai dunia. Dunia itu adalah ladang untuk seorang mempersiapkan bekalnya untuk negeri akhirat. Jangan dijadikan tujuan inti. Jangan dijadikan tujuan inti. Kalau kita jadikan tujuan inti, kita mencintainya, jadi seperti inilah dia. Rela membunuh temannya, rela membunuh teman, rela membunuh saudara sekalipun gara-gara dunia. Na'udzubillah. Jadikan tujuan inti kita akhirat. Jangan jadikan tujuan inti kita dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadikanlah, harapkanlah, jadikanlah tujuan inti engkau apa-apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Akan tapi jangan tinggalkan bagian dari dunia. Ambil bagian dunia. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari dunia. Lah, dunia itu adalah bagian dari kita. Kita mencari dunia. Akan tetapi untuk akhirat, untuk Allah, untuk akhirat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan inti kita yang sebenarnya apa? Akhirat. Jangan dunia, jangan dibalik. Jangan dunia tujuan inti kita, akhirat kita kesampingkan. Na'udzubillah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang rusak. Kalau seorang menjadikan tujuan intinya dunia, rusak, serusak-rusaknya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, "Hubbul ilmi aslu kulli ta'ah." Ketika seorang mencintai ilmu agama, itu adalah pangkal dari setiap ketaatan. Ketaatan kepada Allah. "Wa hubbud dunya wal mal aslu kulli khati'ah." Mencintai dunia, mencintai harta, itu adalah pangkal dari setiap kesalahan, setiap dosa. Benar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebagian manusia beranggapan kita tuh harus serasi dunia dan akhirat. Ya, harus serasi dunia juga akhirat juga. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Tuh, serasi dunia akhirat. Kita katakan barakallahu fikum, ayat ini berbicara tentang kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat tidaklah dicapai kecuali dengan mengamalkan syariat Allah. Kebahagiaan dunia dan akhirat tidaklah dicapai kecuali dengan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tujuan inti adalah akhirat, sebagaimana ayat tadi yang kita baca. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari negeri akhirat. Carilah negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi tujuan inti itu akhirat. Dunia jangan dijadikan tujuan inti. Ini yang benar. Ya, sehingga tidak benar berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, selamatkanlah kami dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdalil dengan ayat ini, kita harus seimbang dunia dan akhirat. Lah, salah, khata. Yang benar adalah akhirat dijadikan tujuan inti, dunia tidak dijadikan tujuan inti. Lihat ini, orang yang menjadikan dunia tujuan intinya seperti ini akhirnya. Rela membunuh saudaranya, rela bermusuhan dengan saudaranya gara-gara dunia. Kita lihat kisah yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini rahimahullah ta'ala. Fa'ajabahum fajtama'u ala dhalik. Akhirnya mereka sepakat, mereka bermusyawarah sepakat ingin membunuh Hasan. Illa dhara'in al-himyari. Dikumpulkan semuanya, ditanya satu persatu. Sepakat, sepakat, sepakat, sepakat, sepakat. Kecuali satu orang, satu orang yang tidak sepakat. Namanya adalah Zura'in al-Himyari. Zura'in dari suku Himyar. Nahahu an dhalik. Jangan, jangan lakukan. Falam yaqbal minhu. Dia tidak terima. Aku tidak terima. Kalau sampai terjadi yang seperti ini, saya tidak terima. Kata Zura'in al-Himyari. Faqala Zura'in. Sampai beliau mendendangkan sebuah syair. Ala man yashtari sahran binaumin sa'idun man yabitu qarira aynin fa imma himyarun ghadarat wa khanat fa ma'dhiratul ilahi li dhira'inin. Ini syair dari Zura'in. Ketahuilah, orang yang membeli tidur, membeli begadang dengan tidur, sungguh bahagia orang yang tidur dengan tenang. Adapun himyar, dia telah berkhianat. Maka dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang himyar ini, maka Zura'in berlepas diri dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon uzur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mampu, tidak kuasa untuk melarang mereka. Ini syair yang ditulis oleh Zura'in, disampaikan oleh Zura'in, disampaikan oleh beliau. Dan setelah itu beliau tulis di kertas. Ditulis di kertas, summa katabaha fi raq'atin wa khatama 'alayha. Ditulis kemudian disegel. Ditutup. Summa ata biha Amr. Kemudian dia datang kepada Amr. Siapa Amr tadi? Saudaranya Hasan. Datang kepada Amr. Faqala lahu da' li hadzal kitab indak. Wahai Amr, tolong ini tulisan simpan di tempat engkau. Aku ingin menyimpan tulisan ini di tempat engkau. Fa'ala. Maka Amr pun menyanggupi. Ya, sini kertas. Aku simpan. Tolong disimpan baik-baik. Nanti akan aku minta lagi kepada engkau. Baik, akan aku lakukan, kata Amr. Summa qatala Amrun akhan. Summa qatala Amrun akhahu Hasan. Kemudian terjadilah apa yang telah direncanakan. Ternyata Amr membunuh saudaranya Hasan ibni Tubban As'ad. Waraja'a biman ma'ahu ila Yaman. Dan pulang mereka ke Yaman semuanya. Pulang ke Yaman semua. Tenang, ketemu keluarga lagi, tentara-tentaranya. Senang pulang ke Yaman. Akan tetapi setibanya di Yaman, falamma nazala Amru ibn Tubban al-Yaman muni'a minhu an-nawmu wasullita 'alaihi saharu. Tatkala sampai di Yaman, bukannya dapat kesenangan, bukannya dapat ketenangan, akan tetapi dia tertimpa penyakit. Si Amr ini tertimpa penyakit yang sangat parah, serius penyakitnya. Bukan sakit-sakit yang ringan, bukan sakit luka, bukan sakit demam, bukan sakit pilek, enggak, sakitnya parah, tidak bisa tidur malam. Tidak bisa tidur malam ini bukan sehari dua hari, berhari-hari. Sampai matanya cekung berarti kalau sudah berhari-hari. Ya kita kalau makan saja berhari-hari enggak makan, apalah rasanya? Bagaimana kondisi tubuh, bagaimana fisik kita? Kurus mengurus. Demikian pula tidur. Kalau tuh berhari-hari tidak tidur, kurus. Karena tidur itu bagian dari bagian kita, bagian yang penting dari kita. Tidur, makan, itu adalah termasuk sesuatu yang darurat untuk kita lakukan. Berhari-hari enggak tidur. Entah kenapa enggak bisa tidur. Tidur malam enggak bisa, besoknya lagi enggak bisa, besoknya lagi enggak bisa, besoknya lagi enggak bisa. Falamma jahadahu dzalika sa'al al-atibba'a wal huzata min al-kuhani wal 'arrafina 'amma fihi. Ketika penyakit itu sudah semakin parah, dia sudah sulit, benar-benar sulit, benar-benar sempit hidupnya. Dia panggil dokter-dokter itu semua dipanggil sama dia. Raja punya kekuatan, punya kemampuan. Dipanggil dokter-dokter, dipanggil tukang ramal, dukun-dukun semua dipanggil sama dia. Dipanggil. Sampaikan, aku tidak bisa tidur malam. Sudah berhari-hari semenjak pulang dari Bahrain sampai sekarang tidak bisa tidur. Setelah sampai di Yaman sampai sekarang aku tidak bisa tidur. Apa penyakit yang menimpa? Diperiksa sama atibba, tabib-tabib, sama dokter-dokter diperiksa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, enggak. Penyakit enggak ada, sebenarnya enggak ada. Sampai faqala lahu qa'ilun minhum, salah seorang dari mereka berkata, "Inna wallahi, sungguh demi Allah, ma qatala rajulun qattu akhahu aw dha rahimihi baghyan ala mithli ma qatalta akhaka alayhi." Tidaklah seseorang membunuh saudaranya atau keluarganya karena kedzaliman seperti yang kau lakukan kepada saudaramu, melainkan dia tertimpa penyakit seperti ini. Biasanya kalau orang yang sakit seperti ini, dia membunuh saudaranya karena kedzaliman. Nah iya juga, ternyata apa yang aku lakukan yang seperti ini. Kemudian illa dhaba nawmu wa sulitu alaihi sahru, kecuali tidurnya akan hilang dan dia akan selalu begadang. Falamma qila lahu dhalika ja'ala yaqtulu kullaman amarahu biqatli akhihi Hassan min asyrafil Yaman. Tatkala dia mengetahui ini ternyata sebabnya, dia kumpulkan tentara-tentara yang di Bahrain tadi. Dikumpulkan yang semuanya menghasut dia untuk membunuh saudaranya. Dikumpulkan semuanya min asyrafil Yaman, dari orang-orang mulianya, dari tentara-tentaranya dikumpulkan semua. Hatta khalasa ila dhira'in, sampai dibunuh satu persatu, semuanya dibunuh. Raja, raja punya kekuatan. Dibunuh satu persatu sampai pada Dzura'in. Dzura'in ikut perang. Dia tentara juga. Sampai pada Dzura'in. Giliran Dzura'in mau dibunuh, Dzura'in langsung berkata, "Faqala lahu Dzura'in, inna li 'indaka bara'atan. Wahai Amr, aku berlepas diri kepadamu dari pembunuhan yang telah kau lakukan. Dan aku punya bukti." Faqala wa ma hiya? Maka Raja Amr berkata, apa buktinya? Qala al-kitab alladhi dafa'tu ilaika, tulisan yang pernah aku berikan kepadamu. Ingat? Iya. Engkau pernah menitipkan kepada aku tulisan. Fa akhrajahu. Mana tulisannya sekarang? Coba berikan kepadaku. Diberikanlah kepada Dzura'in, dan Dzura'in berikan lagi kepada dia. Fa akhrajahu, tolong dibaca. Fa idza fihi baitan, ternyata di dalamnya terdapat dua bait syair yang tadi disampaikan oleh Dzura'in. Alaman yashtari sahran binaumin, ketahuilah orang yang membeli begadang dengan tidur. Sa'idun man yabitu qarira ainin, sungguh bahagia orang yang bisa tidur tenang. Fa amma himyarun ghadarat wa khanat, tatkala himyar berbuat khianat. Fa ma'dziratil ilahi lidzi ra'in, semoga Allah mengampuni dzu ra'in, aku tidak ikut-ikutan. Fa tarakahu, maka ditinggalkan. Benar kawan ya. Wa ra'a annahu qad nasahahu, ya, dan dia melihat bahwa Dzurra'in ini telah memberikan nasihat kepadanya dengan tulus. Ketika itu akhirnya Dzurra'in ditinggalkan, tidak dibunuh. Sungguh benar apa yang kau katakan, akan tetapi aku tidak mau mengikuti nasihat engkau waktu itu. Wa halaka Amrun, dan setelah itu penyakitnya terus semakin parah, semakin parah, semakin parah, sampai dia meninggal dunia. Meninggal dunia Amr. Ketika Amr meninggal dunia, famarija Amru himyar inda dzalika wa tafarraqu. Enggak ada raja. Amr meninggal dunia tidak ada raja. Sampai kondisi ketika itu menjadi genting, dahsyat. Bayangkan kalau negara tidak ada pemerintah, hancur. Kalau tidak ada pemerintah, hancur, ya. Negara kalau tidak ada pemerintah, hancur. Tidak ada raja, hancur. Tidak ada yang memimpin, hancur. Semua orang bertindak sesukanya. Fawadaba alaihim rajulun min himyar, sampai memanfaatkan kesempatan ini, menguasai dan memanfaatkan kekuasaan yang ada di Himyar, yang ada di Yaman ketika itu, seseorang dari Himyar. Dia yang memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan keadaan ini, dia yang mengambil alih menjadi raja. Lam yakun min buyutil mamlakah, tidak termasuk dari orang-orang yang memiliki kedudukan raja, bukan. Orang biasa. Dia berhasil mengambil kekuasaan dan ternyata dia jadi raja. Sudah, kalau sudah jadi raja ditaati. Ya, ditaati zaman dahulu demikian. Yuqallahu Lahni'ah Yanuf Dzusyana'ir, namanya adalah Lahni'ah Yanuf Dzusyana'ir. Sebut saja Lahni'ah. Faqatala khiyarahum, akan tetapi ini raja yang jahat. Dia membunuh tokoh-tokoh yang termasuk dari turunan-turunan raja, dibunuh. Dibunuh orang-orang terbaik yang ada di sana, dibunuh sama dia. Wa abatha bi buyuti ahli al-mamlakah minhum. Dia berpoya-poya, dipakai hura-hura uang harta yang ada di rumah ahli al-mamlakah, di tempat persediaan di Baitul Mal. Dia poya-poya diambilnya harta negara, poya-poya dengan harta negara. Menjadi hancur. Sudah itu yang berkuasa orang yang bukan dari keturunan raja, dan dia seorang yang jelek akhirnya berkuasa dari Yaman. Lahni'ah. Wa kana Lahni'ah imra'an fasiqan ya'malu 'amala qaumi Lut. Lahni'ah ini seorang yang fasik, sangat jelek, luar biasa. Orang yang biadab. Dia memiliki kejelekan akhlak yang sangat jelek, yaitu dia menyukai laki-laki. Menyukai laki-laki, menyukai pemuda-pemuda. Kalau dia sudah memanggil pemuda, ya sudah, berarti keinginannya itu ingin bersenang-senang dengan pemuda yang laki-laki. Ini jeleknya akhlak Lahni'ah. Fa ba'atha ila Zur'ata dzina Unwas ibni Tubal As'ad. Pernah sampai pada suatu hari dia berkeinginan kepada Zur'ah. Zur'ah bin Was ibni Tuban As'ad. Zur'ah ini anaknya Tuban As'ad. Anaknya Tuban As'ad. Adiknya Amr, adiknya Hasan. Zur'ah. Wa kana sabiyan saghiran hina qutila Hasan. Ketika Hasan dibunuh, dia masih kecil ketika itu. Masih kecil. Masih kecil sekali ketika kakaknya dibunuh Hasan. Kakaknya dibunuh, masih kecil dia. Suma syabba gulaman wasiman zahai'atin wa'aklin. Ketika Lahni'ah berkuasa, dia mulai tumbuh, mulai menjadi pemuda yang tampan dan cerdas. Perawakannya bagus, ganteng. Falamma atahu rasuluhu arafa ma yuridu minhu. Lakhni'ah mulai mengutus seorang rasul, seorang utusan untuk menemui Zur'ah ini. Datang ke rumahnya, diketok pintunya. Wah, Zur'ah sudah tahu ini pasti tujuannya itu, karena sudah kebiasaan dia. Fa'akhadha sikinan hadidan latifan fakhaba'ahu baina qadamihi wa na'lihi tsumma ata. Sudah kalau begitu capek mendengar seperti ini terus. Akhirnya dia mengambil pisau, pisau yang tajam lembut pisaunya. Ditaruh di sendal, di antara sendalnya di bawah, disumputkan. Jadi enggak kelihatan bawa pisau. Tajam pisaunya, luar biasa tajamnya. Falamma khala ma'ahu wa saba ilaihi, datang dia ke Lakhniyah. Tatkala datang disuruh masuk, tatkala mereka berduaan di kamar dan Lakhniyah baru akan melancarkan perbuatannya, fawazabahu dunwas fawajahu hatta qatalahu, maka Zur'ah langsung menekamnya, langsung dibunuh. Akhirnya meninggal lagi Lakhniyah, meninggal. Tsumma kharaja 'alan nas, kemudian Zur'ah keluar menghadap manusia dengan membawa kepalanya Lakhniyah. Keluar di hadapannya tentara-tentaranya Lakhniyah. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh tentara-tentaranya Lakhniyah? Dasar engkau kurang ajar, apakah demikian? Tidak. Bahkan mereka turut bersukaria dengan apa yang dilakukan oleh Zur'ah. Turut senang apa yang dilakukan oleh Zur'ah. Berkata mereka, ma yang bagi an yang likana ghairuka, tidak selayaknya untuk menjadi raja kecuali engkau. In arahtana min hadzal khabith, karena engkau telah mengistirahatkan kami dari orang jelek ini. Senang malah mereka, itulah. Orang jelek enggak ada yang senang, benci semua orang jelek, ya. Kalau jadi orang jelek, jelek akhlaknya, semua orang tidak suka. Maka Zur'ah diangkat menjadi raja. Jadilah raja Yaman, dipimpin oleh keturunan siapa? Tubban As'ad lagi. Tubba, jadi keturunan, dari keturunan Tubba lagi, dari keturunan raja lagi. Zur'ah. Famalakuhu wajtama'at 'alaihi himyar. Jadilah raja dan himyar bersepakat dan berbaiat dengannya, wa qabail Yaman, demikian pula kabilah-kabilah Yaman yang lain. Jadilah raja Yaman yakni Zur'ah Zina Nuwas ibni Tubban As'ad. Fakana akhir muluki Himyar, dan ini adalah akhir dari kerajaan Himyar, raja Yaman yang dari keturunan Tubba'. Ini akhirnya, ini terakhirnya, yakni Zur'ah. Wa huwa sahibul ukhdud, Zur'ah ini dikenal dengan sahibul ukhdud. Faqama fi mulki zamanan, dia tinggal di kerajaannya dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Dari satu sisi dia membunuh Lakhniyah dan orang-orang senang dengan perbuatan dia. Dari sisi lain dia punya kekejaman yang lain. Dia disebut dengan sahibul ukhdud. Sahibul ukhdud sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kutila ashabul ukhdud. Nah, ini kisahnya. Jam berapa masuk waktu Isya? Lima menit lagi. Masih ada waktu, ya. Wa kana bin Najran baqaya min ahli dini Isa ibni Maryam alaihi salam. Ternyata di pinggiran Yaman, di daerah Najran, tepatnya di daerah Najran, masih ada sisa-sisa orang yang menganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Agama yang masih murni dibawa oleh Nabi Isa masih ada di pinggiran Yaman. Ketika itu Yaman beragama apa? Yahudi ketika itu, kan. Di pinggiran Yaman ada orang yang beragama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ahlu fadlin wa istiqamatin, orang yang memiliki keutamaan dan istiqamah mereka. Lahum ra'sul yuqalu lahu Abdullah ibn Thamir, yang memimpinnya, yang menjadi teladannya, yang dituakan ketika itu Abdullah ibn Thamir. Abdullah ibn Thamir ini memiliki akhlak yang mulia. Tatkala dia keluar, tatkala dia berdagang, tatkala dia bermuamalah, orang tidak tahu kecuali akhlaknya. Abdullah mana? Abdullah ibn Samir yang akhlaknya baik. Sehingga dengan sebab itu banyak orang yang terpikat dengannya dan masuk ajaran yang dibawa oleh Abdullah ibn Samir. Orangnya baik akhlaknya. Fasara ilaihim dhunwas bijunudihi fada'ahum ilal yahudiyah. Dan ternyata kabar ini didengar oleh Raja Dhunwas, Zur'ah Dhunwas, didengar oleh dia. Nah, ini tidak bisa. Kita harus beragama Yahudi semuanya. Raja. Namanya zaman dulu belum datang. Rasulullah SAW belum lahir. Bertindak semena-mena. Diajak mereka semua yang di daerah Najran itu untuk masuk agama Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl, disuruh milih untuk keluar dari agamanya atau dibunuh. Fa khaddalahum al ukhdud, mereka menggali parit. Parit kemudian diisi api, dinyalakan api di parit tersebut. Fa harraka man harraka bin nar, dia bakar orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Yahudi. Wa qatala bis sayfi wa mazzala bihim, dibunuh, dicincang kejam. Nauzubillah. Hatta kutila minhum qariban min 20 alfan, sampai yang dibunuh itu mendekati 20 ribu orang. Yang dibunuh oleh dia mendekati 20 ribu manusia dari orang-orang yang memegang teguh agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Fabihi nuwas, dalam hal ini dzalika wa jundihi anzalallahu ta'ala an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya tentang kisah Dhunwas ini. Allah turunkan dalam Al-Qur'an surat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutila ashabul ukhdud, tatkala mereka dibunuh, tatkala ashabul ukhdud dibunuh, mereka orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dibunuh. An-naridatil waqud, mereka menyalakan api. Idhum alaiha ku'ud, ketika mereka duduk dimasukkan ke dalamnya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka kerjakan. Bil mu'minina syuhud, terhadap orang-orang iman, apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, mereka menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin kecuali karena mereka beriman kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Wa yuqalu, dan dikatakan, kana fi man qatala Dhunwas Abdullah ibn Samir, dan termasuk dari 20 ribu itu yang dibunuh oleh Dhunwas Abdullah ibn Samir, termasuk dibunuh. Ya, Abdullah bin Samir dibunuh juga, dihabisin juga. Ra'suhum wa imamuhum, yang menjadi imam mereka, yang menjadi teladan mereka, ikut dibunuh juga. Wa afalat minhum rajulun insaba, akan tetapi ada yang selamat, terlepas dari mereka seseorang dari Saba, dari daerah Saba lepas. Yuqalu lahu Dawus dzu Tsu'luban, namanya Dawus dzu Tsu'luban, ini larinya. Ala farasin lahu, lari dengan kudanya. Fasalaka ramal fa'ajazahum, dia melewati batu-batu kerikil yang besar sehingga mereka tidak bisa mengejarnya. Enggak kuat mereka mengejarnya karena dia pintar. Naik kuda, kemudian lewati kerikil-kerikil yang besar-besar. Kudanya juga lihai. Akhirnya dia lolos. Tidak terbunuh akhirnya. Dawus dzu Tsu'luban. Famadu 'ala wajhihi dzalika hatta Kaisar. Hatta ata Kaisar Malik Rum. Dia terus pergi berkuda sampai datang ke Raja Romawi. Menemui Raja Romawi. Fastan sorohu ala Dhunwas wa junubihi, melaporkan kejadian yang terjadi di Yaman. Dia minta tolong kepada Kaisar yang ada di Roma, Kaisar Romawi, minta tolong dari apa yang telah dilakukan oleh Dhunwas dan tentaranya. Fa akhbarahu bima balagha minhum, disampaikan apa yang terjadi. Telah terbunuh sekitar 20 ribu orang, disiksa oleh Tunuas. Faqala lahu ba'dat biladuka minna, maka Kaisar Romawi berkata, jauh negeri engkau dan negeri kami. Walakinni sa'aktub laka ila malikil Habasyah, akan tetapi ada yang lebih dekat dengan negeri Yaman, yaitu Habasyah. Aku akan tulis surat kepada raja yang ada di Habasyah supaya membantu kalian. Fa innahu ala hadzal din, dia adalah beragama dengan agama ini, agama yang kita pegang. Wa huwa aqrabu ila biladika, Habasyah itu lebih dekat, sangat dekat dengan negerimu, sangat dekat dengan negeri Yaman. Wa kataba ilaihi ya'muruhu binasrihi, akhirnya ditulislah surat, dia minta supaya raja Habasyah menolong Daus ini, menolong Daus ini. Ditulis dan sampailah. Wa talab bi za'ihi, dia minta untuk dibalas. Namanya orang dahulu, ya, orang dahulu balas dendam itu terjadi biasa bagi mereka. Faqatiba Daus alan Najasyi bi kitabi Kaisar, datanglah Daus ke Habasyah. Kalau dari Yaman ke Habasyah naik kapal saja, ya. Enggak jauh. Ya, Yaman dengan Habasyah. Kalau kita mesti naik pesawat jauh. Dekat Yaman dengan Habasyah. Datanglah dia ke Habasyah dan menemui Najasyi rajanya. Ini dengan membawa kitab, membawa tulisan Kaisar Rum. Faba'atha ma'ahu 70 alfan minal Habasyah. Akhirnya disetujui, diasisi. Kita pergi. Kita perangi Yaman. Dia mengutus bersama Daus tadi berapa orang? 70 ribu pasukan untuk menyerang apa? Siapa yang diserang? Zunuas, ya, Zur'an Zunuas. 70 ribu pasukan. Wa amara alaihim rajulan minhum yuqalu lahu Aryab. Pimpinannya namanya Aryab. Wa ma'ahu fi jundihi Abraha al-Ashram. Dan tentaranya yang terkenal, yang hebat, namanya Abraha. Nah, ini sudah dekat. Abraha. Anda pernah dengar nama Abraha, ya? Nah, ini tentaranya Aryab. Dia punya keahlian. Dia orang yang pintar dalam agama Nasrani ketika itu. Faraqiba Aryab al-Bahar. Akhirnya... Azan, ya? Sudah dekat ini, sudah dekat. Sedang dekat pada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilewatkan. Insya Allah. Ingat ya, sampai mana kita? Ingatnya Abraha. Abraha, Aryab ya. Aryab dan Abraha ingin pergi ke Yaman. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan berikutnya, Ba'da Isya insya Allah pelajaran fikih kita. Ya. Pelajaran fikih kita lanjutkan Ba'da Isya insya Allah. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين تفضل بارك الله فيكم.